Ayo, ayo jujur, jujur, jujur. Berapa tahun maki sholat? Lebih dari 10 tahun Ustaz. Bahkan ada yang sudah lebih 30 tahun. Ayo jujur, enggak usah jawab sekarang, dalam hati. Pernah enggak bapak, ibu membaca pedoman dan tuntunan sholat? Lalu bagaimana kita sholat selama ini? Yang kita lihat itu Tommy kita ikuti. Tidak pernah kita baca pedoman sholat. Giliran kita beli alat elektronik, handphone, wah dibaca mulai halaman pertama sampai terakhir. Mana poin tulisan Indiana dibaca tuh gimana enggak ditauki. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Coba. Begitu kita sayangnya handphone, kita baca itu buku pedoman. Sementara sholat yang kita pakai 5 kali sehari semalam, yang kita gunakan sampai akhirat, tidak pernah kita baca buku pedomannya. Wajar kita sholat seada-adanya.